sadari doh diriku dan tu dosa songon akaro ngaki suman maau songon matani hari i dan songon bitang madongani ulani. Pesoni posro hamdi awina anggolo kido dang namu bayi tuho buanau di tangiangmu baru sasadamo anggiat say tiur malakaki. Songoni, posroham diawinan.